Kalau ngeliat Binuang kayak begini indahnya, beneran Monata jadi jatuh cinta. Jatuh bahkan cinta banget. Jujur Monata bisa tergila-gila kepada Binuang semuanya. Ria Mustika Monata. Bersama Monata, satu buah lagu yang sangat romantis.